Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, saudara-saudara jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah, ingkang kaula hormati, ingkang kaula tresnani, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan, kebaikan dumateng kita sedanten. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini di tempat yang mulia ini dalam rangka ngelajengaken pengajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah ayat-ayat Al-Qur'an. Pada malam hari ini kita badhe bahas surat At-Taubah ayat 36. Di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita adanya 4 bulan istimewa dalam setahun. Ada sekawan bulan yang suci yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lain yang dimuliakan. Di antara 4 bulan yang suci yang mulia di sisi Allah adalah bulan Rajab, ini bulan Rajab yang sekarang kita berada di bulan Rajab. Ya, sekarang kita berada di bulan Rajab. Kemudian setelah Rajab Syaban, setelah Syaban Ramadan. Ya, kita berada di bulan Rajab. Dan bulan Rajab adalah bulan yang suci, bapak-bapak, ibu-ibu, bulan yang istimewa, bulan yang mulia. Apa saja kemuliaan, keistimewaan dan amalan napa mawon ingkang saged kita laksanakaken di bulan Rajab niki? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum." Yang artinya, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrun. Sesungguhnya bilangan atau jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 selama setahun, okay. Jadi setahun itu ada 12 bulan dalam kalender Islam. Ya, sama dengan kalender Masehi, okay. Kalender Masehi juga 12 bulan dalam setahun, Januari, Februari, okay, ngantos Desember itu juga 12 bulan. Dalam kalender Islam sama 12 bulan, Muharram dan yang lain-lain juga 12 bulan. Cuma bentenipun napa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kalau kalender Islam, kalender Hijriyah niku berdasarkan perputaran bulan. Berdasarkan peredaran bulan. Sedangkan kalau kalender Masehi, Januari, Februari niku berdasarkan perputaran matahari. Iya, niku bentenipun. Sehingga juga ada perbedaan jumlah. Kalau dalam kalender Islam niku sesasi hanya 29 atau 30. Ya, dalam sebulan niku menawi mboten 29 nggih 30. Mboten enten sesasi niku 28. Nggih, kalau dalam Masehi kan enten Februari niku 28. Di dalam kalender Islam niku mboten enten 31 hari, tidak ada. Yang ada 29 atau 30. Ya, berdasarkan perputaran bulan. Fi kitabillah ini merupakan ketetapan Allah, ya. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun huruf. Di antara 12 bulan niki enten sekawan 4 bulan haram. Ini haram niku maksudipun suci, 4 bulan suci. 4 bulan yang istimewa. Ya, diterangkan di dalam hadis 4 bulan yang istimewa niku, yang pertama adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, 4 bulan hurum atau 4 bulan suci ini adalah 4 tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, yang sekarang kita berada di dalamnya. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan kamu menganiaya diri kamu di dalam bulan yang 4 ini. Maksudipun jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat. Karena apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Dosa dan kemaksiatan yang dilakukan pada bulan Rajab ini atau pada bulan haram itu dilipat gandakan. Dilipat gandakan siksanya. Sami-sami maling atau mencuri misalipun. Enten tiang mencuri di bulan Rabiul Awal. Dan ada orang mencuri di bulan Rajab. Itu nanti siksanya, dosanya di sisi Allah itu lebih berat, ya, mencuri yang dilakukan di bulan Rajab. Amargi niki bulan yang dimuliakan Allah, sehingga dosanya pun dilipat gandakan dari sisi kualitasnya, kualitas dosa tersebut. Ya, jangan menganiaya. Jadi perbuatan dosa maksiat itu adalah merugikan, menganiaya diri kita sendiri. Ya, Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat menganiaya. Menganiaya niku menyakiti atau merugikan diri kita sendiri, diri kita piyambak. Jadi kalau kita berbuat dosa niku yang rugi sinten? Yang rugi adalah kita sendiri. Ya, misalnya enten tiyang berbuat dosa mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan niku sing rugi sinten? Yang rugi adalah tiyang wau piyambak. Badannya rusak, sakit, akalnya hilang, boten sadar. Ya, akan merusak badannya, akan merusak akalnya, akan merusak hartanya. Berapa banyak harta yang hilang karena mabuk. Allah mboten rugi. Kalau ada orang berbuat maksiat, ada orang berjudi misalnya, yang rugi sinten? Yang rugi adalah tiang wau piyambak, orang itu sendiri. Hartanya habis, wedali pun telas, kesehatannya habis, ya semuanya hilang, ya karena perbuatan judi, riba, membuat orang bangkrut, membuat pikiran, membuat ya tekanan jiwa, semuanya yang merugi adalah tiang wau piyambak. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita nebihi, kita jauhi dosa, kita jauhi berbuat maksiat. Amargi kalau kita berbuat dosa dan maksiat itu seakan-akan kita itu menyiksa diri kita di dunia, mungkin dan akhirat juga kita akan disiksa, ya merugikan diri kita sendiri. Ya, kemudian yang selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, arti dari rojab nggih, dados setiap bulan itu ada makna artosipun. Muharram niku artosipun napa? Ramadan niku artosipun napa? Ramadan niku artosipun adalah panas nggih. Bulan yang panas. Amargi napa? Tiang-tiang siam poso. Menawi poso niku awake panas, anget. Ya, karena haus, karena lapar. Kemudian kalau panas itu akan membersihkan dosa seperti emas nggih. Emas niku menawi reget nggih, tiang-tiang ingkang pandai emas atau yang jualan emas niku ngresiki emas niku diobong. Diobong supados resik. Kotoran reget-regetipun niku ical niku diobong. Maka sama bulan Ramadan itu panas, membakar hati kita, membakar tubuh kita, supados napa kotoran dosa-dosanya resik. Lambung nggih, lambung padaran kita niku banyak kotoran-kotoran. Maka dengan kita berpuasa, kotorannya itu akan hilang. Ya, sehat lambungnya, sehat badannya, sehat hatinya, karena hatinya bersih, kemudian juga lambungnya bersih dengan berpuasa. Itu Ramadan. Ramadan itu romdho, sesuatu yang panas dan membakar. Ya, maka sami setiap bulan itu ada maknanipun, artosipun. Rajab atau rajab nggih artinya adalah ar-ra wal jim wal ba aslun yadullu ala dagmi sayin bisayin wa taqwiyatihi. Rajab niku artinya adalah sesuatu yang kuat dan besar. Ya, orang-orang Arab menganggap ini bulan yang besar, bulan yang istimewa, bulan yang mulia. Di zaman dien nggih, tiang Arab niku mengarani nggih, menamakan ini bulan Rajab, bulan yang besar. Mereka tidak berani melakukan peperangan jika sudah masuk bulan ini, amargi keramat sakral. Ya, zaman rumiyin tiang Arab niku nggih saben sasi perang, saben dinten perang. Ya. Tapi kalau sudah melebet sasi Rajab, mandek, berhenti. Tidak berani berperang karena memuliakan bulan Rajab. Ya, rebutan nggih zaman rumiyin. Kalau makanan nggih daharanipun telas, maka perang menyerang penduduk lain, desa lain untuk persediaan bahan makanan nggih zaman rumiyin. Tidak ada pemerintah, tidak ada pemimpin. Hukum rimba, yang kuat yang menang. Maka zaman jahiliyah itu banyak terjadi peperangan-peperangan. Ya, tetapi pada bulan Rajab tiang-tiang jahiliyah, tiang-tiang musyrik pun menghormatinya. Ya, dan dilanjutkan di dalam syariat Islam juga bulan Rajab ini dimuliakan dari sisi amalan kesainan dan juga menghindari perbuatan dosa. Kemudian Rajab termasuk bulan mulia, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram. Nggih, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sekawan. Itu bulan haram, bulan istimewa, bulan suci. Dianggap sebagai bulan suci. Ya, bulan suci artosipun resik, bersih dari perang, bersih dari perbuatan maksiat, bersih dari perbuatan dosa. Bulan suci melakukan maksiat. Melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar. Ya, dari sisi kualitas, ya. Maksudnya apa? Bahwa menawi tiang tadi mabuk di bulan Rabiul Awal misalnya, kemudian dihukum Allah, dimasukkan dalam neraka, disiksa, ya, dengan siksa 10 kali misalnya, siksone niku 10 kali dipukul. Tapi kalau ada orang mabuk di bulan Rajab itu lebih besar siksane pun langkung kathah. Ya, dihukum 20 kali. Ini sebagai contoh mawon untuk pemahaman bahwa dosanya lebih besar itu dari sisi siksanya lebih berat yang dilakukan pada bulan ini karena bulan suci. Dan amal soleh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak. Ini juga ya, kita insya Allah terus berusaha nebi dosa, menjauhi maksiat kapan saja, di mana saja, terlebih di bulan Rajab. Dan amal kesainan kita kedah langkung kathah, langkung semangat di bulan Rajab ini. Amargi ganjaranipun juga lebih banyak, langkung kathah. Sami-sami sholat bulan Rajab kali bulan Rabiul Awal misalipun, itu langkung kathah pahala yang Allah berikan di bulan Rajab. Ya, amalan soleh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak. Kalau kita melihat misalipun di toko-toko atau di swalayan, supermarket, niku enten naminipun bulan diskon atau bulan pembagian hadiah, ya, ada diskon bulan Januari diskon, ya, atau ya, maka Allah pun memberikan beberapa bulan yang istimewa agar pahalanya lebih banyak. Kita angsal ganjaran ingkang langkung kathah, lebih semangat dalam beramal kebaikan. Ya, termasuk di bulan Rajab. Ini adalah waktu di mana amal perbuatan kita dilipat gandakan. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, perlu kita ketahui tentang sebab-sebab nggih. Napa mawon sebab ingkang melipat gandakan yang bisa amalan kita niku pahalanya lebih banyak, ya, daripada biasanya. Itu ada sebab-sebab termasuk wau wedal. Yang pertama adalah waktu. Ya, seperti bulan Rajab itu kita sholat itu lebih besar pahalanya daripada wonten ing sasi-sasi sanesipun. Bulan Ramadan nggih, Ramadan itu juga bulan istimewa. Ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu lebih baik daripada bulan Rabiul Awal selain Ramadan. Ini waktu-waktu yang istimewa. Ada lagi panggenan nggih, panggenan ini juga enten panggenan-panggenan ingkang langkung sae pahalanya kita dilipat gandakan oleh Allah menawi kita ngelampai ibadah ngepasi panggenan ingkang sae wau. Contohnipun masjid, bapak-bapak menawi sholat ten griya kalih sholat ten masjid niku ganjaranipun langkung sae di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatur rajul fi bait fi masjidihi tufaddilu ala salatihi fi baitihi wasukihi bi 27 darajah. Salatnya bapak-bapak wonten masjid itu ganjaranipun pahalanya dilipat gandakan 27 lebih banyak daripada sholat di rumah ten griya atau ten peken ten warung misalipun. Niku langkung sae kita sholat di masjid. Kemudian juga bapak-bapak ibu-ibu menawi saged umroh saged haji, alhamdulillah sholat saged sholat ten masjidil haram, saged sholat ten masjid Nabawi, masjid Madinah, napa masjid Mekah, ya Masjidul Haram. Niku pahalanya 1000 daripada sholat di masjid biasa. Sholatu fi masjidi hadza, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sholat di masjidku, nggih masjid Madinah, niku afdol lebih baik langkung kathah ganjaranipun mi'ah. Nggih alaf nggih alaf alaf niku 1000 daripada min sholati fi masiwahu, daripada sholat wonten ing masjid sanesipun. Kita terus menawi bapak-bapak, ibu-ibu diparingi Allah kesempatan umroh, diparingi kesempatan Allah saged haji, memperbanyak sholat ten masjid Mekah, masjid Nabawi, ampun ngantos malah sholatnya ten hotel. Ya amargi enten nggih tiyang niku pun saged umroh pun saged haji ning males nggih males salate ten hotel mboten purun salat ten masjid Mekah, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi iki nggih rugi. Nggih kedah semangat salat di Masjid Nabawi pahalanya lebih besar. Ya niki tempat. Ingkang nomor 3 ya waktu, kemudian tempat, ingkang nomor 3 niku kondisi keadaan. Keadaan niku juga saged menyebabkan amalan kita itu lebih banyak pahalanya. Ya. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyu shadaqatin afdal?" Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang paling utama, sedekah ganjarane pun ingkang paling kathah niku sedekah ingkang pripun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan anta shaddaqa wa anta sahihun sahihun. Kamu bersedekah dalam keadaan kondisi kamu masih sehat dan masih muda. Ini juga ada keutamaan. Benten nggih. Tiang sedekah dalam kondisi tesih enem. Tiang enem nggih dereng gadah motor, dereng gadah mobil, dereng gadah griya. Nggih. Purun bersedekah ten masjid gangsal 100.000. Sedekah ten masjid 500.000. Tesih enom. Nggih. Enten tiang sepuh. Nggih, tiang sepuh griya pun gadah, mobil pun gadah. Nggih, semua kelengkapan cukup tiang sepuh sami-sami sedekah ten masjid gangsal 100.000. Nggih, tiang sepuh gangsal 100.000, tiang enem gangsal 100.000. Akan tetapi di sisi Allah ganjaranipun langkung kathah ingkang tesih enem wau. Amargi boten gadah napa-napa, tesih mikir aku urung duwe motor, pengin nabung. Aku urung duwe omah, pengin bangun omah nabung. Aku urung duwe mobil, pengin nabung tuku mobil. Tapi tiang enem wau purun sedekah. Padahal dereng gadah napa-napa. Niku ganjaranipun langkung kathah tinimbang wau tiang sepuh pun gadah griya, mobil kathah, nggih sedekah gangsal 100.000 biasa. Ya, tapi ada orang muda, anak muda mau bersedekah itu berat. Ya, menyisihkan uang dalam kondisi cita-citanya. Dia masih punya cita-cita yang panjang, mau bersedekah, itu kondisi lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa anta shahih, sedekah dalam keadaan sehat. Ini ku juga di sisi Allah niku benten. Ganjaranipun daripada tiang sedekah pun sakit, nggih, mungkin pun raos badhe sedo, sudah akan meninggal, sudah merasa akan meninggal. Sama-sama sedekah, tiang sehat dengan tiang sakit niku benten. Lebih besar pahalanya orang yang sehat. Amargi tiang yang sakit, apalagi sudah akan meninggal niku ya, pun cerak nggih. Maka semangat bersedekah. Tapi orang yang sehat nggih, masih punya harapan, masih punya keinginan yang banyak, tapi mau bersedekah, itu pahalanya juga lebih mulia di sisi Allah daripada tiang yang sakit. Maka monggo kita manfaatakan, mumpung kita tasih sehat, mumpung kita masih diberikan kekuatan, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beramal kebaikan. Ya, kemudian yang keempat juga dari sisi keikhlasan, nih, keikhlasan tiang sedekah sami-sami satu sewu ikhlas, kali boten ikhlas ini kungge langkung kadah ganjaran pun ingkang ikhlas. Dados panggenan mempengaruhi, wedal waktu juga mempengaruhi, kondisi juga mempengaruhi, keikhlasan hati juga mempengaruhi amal kita. Termasuk wau bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah wedal, waktu yang istimewa ingkang saged nyebabaken amalan kita, salat kita, puasa kita, sedekah kita itu pahalanya lebih banyak daripada di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, amalan napa mawon ingkang saged kita lampahi di bulan Rajab niki, nggih amalan biasa ingkang kita rutin. Kita alhamdulillah sampun rutin sholat, monggo ditambah di langkung kadah, langkung semangat sholatipun. Kita sudah terbiasa puasa sunnah, misalipun Senin Kemis nopo puasa sunnah sanesipun kita lakukan, insya Allah juga pahalanya lebih baik. Kemudian secara khusus tidak ada nggih mboten enten amalan khusus, misalipun sholat Rajab, nggih, sholat khusus di bulan Rajab niku mboten enten, atau puasa khusus tanggal setunggal kalih tiga Rajab niku nggih mboten enten, sedekah khusus mboten enten, nggih seperti biasa yang kita lakukan di bulan-bulan yang lain, cuma lebih kita tingkatakan, kita tambah mawon. Kemudian yang lebih fokus atau lebih ditekankan adalah melunasi hutang poso nggih, siam. Ibu-ibu, napa bapak-bapak ingkang tasih gadah utang siam, utang poso niki pun cerak nggih, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tinggal 2 bulan menawi tesih enten utang poso di nggih, diharapkan langkung sae segera dilunasi. Ampun ngantos nggih, jangan sampai kita masih punya utang puasa di bulan Ramadan setahun, besok dereng disaur nggih. Kita riin tesih gadah utang niki pun Ramadan benjing dereng sakit nyau. Ini ku mengke enten konsekuensi, ada hukum yang lain. Hukumipun pripun? Kalau orang nggih tiyang niku taun wingi tesih gadah utang poso ngantos Ramadan melih niku dereng sakit nyaur, dalam kondisi jane nggih sehat nggih kuat, niku mengke ada hukum tambahan fidyah. Dados misalipun tahun wingi utang gangsal dinten poso ngantos Ramadan dereng saged nyaur, niku berarti kedah mengke nyaur gangsal dinten ditambah fidyah gangsal dinten, gangsal membayar membayar apa? Fidyah, ya, fidyah memberi makan, memberi makan tiang miskin 5 orang. Ya niki mungkin tambah ditambah fidyah kalau sampai bulan Ramadan berikutnya dereng nyaur. Tapi kalau kita sudah nyaur sebelum Ramadan niku nggih cuma bayar qadha mawon atau membayar utang gangsal dinten nggih poso gangsal dinten. Ya. Yang pertama tadi melunasi hutang puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhor. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan nggih riyin poso wingi sakit napa poso wingi perjalanan tepi kemudian buka nggih tidak puasa maka wajib baginya untuk qadha ngelunasi sebanyak hari yang ditinggalkannya. Ya, ini bagi yang sakit nyaur sebelum bulan Ramadan berikutnya. Tapi kalau setelah Ramadan niku ada tambahan ini menurut fatwa atau pendapat dari sahabat Ibnu Abbas, Abu Hurairah seperti itu dengan ditambah ditambah fidyah. Fidyah niku nggih pripun? Memberi makan daharan fakir miskin dengan makanan yang mengenyangkan. Misalipun sedinten nggih paring nasi kotak nggih, nasi, lauk, sayur niki diparingaken tiyang miskin niki fidyah, membayar fidyah atas puasa. Kedah nyaur ditambah fidyah. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita mempersiapkan nggih, nyiapaken diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Amargi nggih berarti tinggal 1 bulan, 2 bulan kurang. Ini sebentar lagi kita perlu latihan, latihan pemanasan. Istilahipun jangan sampai kita kaget. Ampun ngantos mengke bulan Ramadan niku kaget. Kaget niku maksudipun pripun? Biasanya pun ratau poso, terus poso, gini ku kaget, kaget nih. Tapi benten kali tiang menawi pun biasa poso Senin Kemis, nopo poso sunnah, mengki bulan Ramadan, niku sudah terbiasa melakukan puasa langkung ringan, lebih mudah, lebih ringan, langkung enteng dalam melaksanakan ibadah siam. Biasanya pun boten nate maos Al-Quran, bulan Ramadan buka Al-Quran kaget mungkin kaget ampun ngantos. Mari kita mulai sekarang bika kita buka Al-Quran kita, kita persiapkan bulan Ramadan, bulan Al-Quran dan yang lain-lain. Disebatakan oleh salah satu ulama Abu Bakar Al-Bakhli rahimahullahu ta'ala, beliau berkata Syahrul Rajab Syahrul Zar, bulan Rajab niku saatnya menanam. Bapak-bapak petani niki langkung ngertos bulan Rajab niku tandur winih tandur. Wa Syahrul Sya'ban Syahrul Sakti Zari, bulan Sya'ban niku disiram dialiri air. Wa Syahrul Ramadan Hisadul Zar, bulan Ramadan panen. Kalau niku maksudipun persiapan, persiapan supados mengke bulan Ramadan niku saged manen, manen ganjaran ingkang kathah. Ya, amargi pun biasa siam nggih, tiyang niku pun biasa siam kalih mboten biasa mengke nggih ganjaranipun benten. Sami-sami siam, sama-sama berpuasa. Tapi pahalanya akan lebih banyak orang yang sudah terbiasa. panenipun langkung sae, panenipun langkung kathah. Tiang ingkang boten nate maos Al-Qur'an, bulan Ramadan maos Al-Qur'an. Niku nggih benten kalih tiang yang sudah terbiasa tiap hari baca Qur'an. Niku benten mungkin nek boten biasa nggih gangsal menit, dosa menit pun ngantuk, pun lemes nggih. Amargi boten biasa. Nggih angsal ganjaran insyaallah, tapi benten pahalanya akan lebih banyak kalau kita sudah membiasakan diri puasa sunnah, membaca Al-Quran, nggih, sholat malam, ya apalagi sholat taraweh, nggih, taraweh 11 rakaat, niku menawi mboten biasa, sholat tahajud, sholat lail, mengke nggih, kesel, mengke ngantuk, mengke nggih, jadi tidak bisa menikmati, mboten saged menghayati khusyuk tumaknina dalam sholat taraweh sehingga pahalanya juga lebih banyak. Ya ini beberapa hal yang kang sakit kita amalkan, kita persiapkan di bulan Rajab atau Rajab ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan, kegampilan dumateng kita sedanten untuk melakukan amal kebaikan. Dan semoga Allah berikan kita umur panjang saged bertemu bulan Ramadan sebentar lagi, dan semoga kita mendapatkan pahala yang banyak di bulan Ramadan. Ya. Sekam semanten bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya hormati, ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini mugi-mugi saged bermanfaat. Nyuwun pangapunten menawi enten lepat kelentunipun. Sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan napa enten sing jering jelas, monggo kawula sumangga.